Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Qala al-musannifu Wa huwa Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Al-Ma'ruf bin Ajrum. Beliau berkata pengarang, beliau mempunyai kunyah namanya Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Muhammad. Ini ya, bolehnya nama anak sama dengan siapa? Nama ayahnya. Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ajrum. Al-Mauludu fi sanah isnatain wa sab'ina wa sittimi'ah. Beliau ini dilahirkan pada tahun 672. Apa masihkah hijriah nih? Hijriah ya. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700. Dan beliau meninggal atau wafat pada tahun 723. Berapa jadinya? 723 dikurang 672. Berapa? 51 tahun. Wallahu ta'alam. Betul tak? Minal Hijriyah An-Nabawiyah rahimahullah ta'ala. Kita ini sistemnya apa? Mau baca cepat? Atau perlu syarah yang rinci? Gimana? Intinya kita biar bisa ya. Soalnya ini kalau syarah-syarah yang rinci juga nanti aja. Itu dalam kitab Mutawalat ya. Nanti antum balik lagi di sana. Yang jelas kita ini intinya matan saja ya. Setelah matan, kita belajar matan, kita belajar langsung mulai membaca kitab ya. Dan adapun ingin perluasan ya ilmu, nanti kita buka setelah ini, mungkin ada silsilahnya kalau perluasan ilmu. Mungkin nanti akan ditutup insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan dan juga waktu luang, tutup dengan Alfiyah Ibnu Malik insyaallah ya. Qala al-musannifu al-kalam huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang namanya kalam ya, kalam suatu ucapan itu adalah lafad yang tersusun ya, lafad yang tersusun atau yang disusun, al-mufid, yang lafad tadi setelah disusun memberikan faedah, bil-wad'i ya, sesuai dengan peletakan bahasa Arab ya. Jadi syarat al-kalam di sini ada 4 syarat. Yang pertama dia harus lafad ya, harus terlafadkan ya, harus terlafadkan dia. Itulah al-kalam. Ini kata ulama, sautun mustamilun ala ba'di al-hurufil hijaiyah allati tabtadiu bil alif wa tantahi bil ya. Jadi dia adalah suara ya, lafaz ini melafadkan, suara melafadkan, lafaz ialah suara yang dia meliputi huruf-huruf atau sebagian huruf-huruf dari hijaiyah, ya, yang dipilih di antara yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Jadi huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29 huruf, ya. Jadi nanti di situ kita mulai. Ya, ini ingatkan kita ini belajar matannya. Adapun syarahnya nanti, ya. Nanti kita baca sesuai silsilahnya nanti. Mungkin setelah ini kita baca Tuhfah. Tapi yang penting antum tujuannya di sini untuk bisa baca kitab, ya. Untuk bisa baca kitab. Jadi ajrumiyah ini, ya, kalau dia betul-betul mutqin, ya, insyaallah sudah bisa dia mulai untuk membaca kitab, ya. Insyaallah. Tambah lagi mungkin Tuhfah nanti syarahnya ajrumiyah ini. Kemudian kalau mau Mutamimah atau Qatrun Nada di pilihan kedua, kemudian baru Alfiyah. Ya. Difahami? Ya. Dia adalah lafaz hadis adalah suara, ya, yang terdiri dari huruf alif dan ya, itu intinya. Ini lafaz al-murakkab, ya. Murakkab ini syarat yang kedua. Dia harus tersusun minimal dari dua huruf atau dua kata, ya. Dia tersusun dari dua kata, ya. Dua kata atau lebih, ya. Ini namanya al-murakkab, ya. Jadi misalnya Muhammadun, ya, Muhammadun ini dia belum murakkab, ya. Dia belum tersusun dari dua kata, tapi harus disebutkan, ya. Muhammadun apa? Talibun. Muhammadun musafirun dan seterusnya. Muhammad sedang duduk, Muhammad sedang bersafar dan seterusnya. Muhammad adalah seorang talib, talibun. Kemudian syarat yang ketiga, dia hendaknya mufidan, ya. Jadi sebuah kalam itu dianggap sebagai kalam, yang pertama apa? Dia harus dilafadzkan, ya. Sebagian ulama menyebutkan kalau isyarat tidak termasuk kalam, ya. Kalau isyarat tidak apa? Tidak termasuk kalam, ya. Kemudian yang kedua, dia harus tersusun dua kalimat atau dua kata, ya. Kalimat dalam bahasa Arab ini kata artinya, dua kata. Kalau satu saja maka juga disebut bukan kalam, ya. Muhammadun ini bukan ucapan atau pembicaraan atau percakapan yang sempurna, ya. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus mufid, ya. Harus mufid, dia harus memberikan faedah, ya. Jadi diketahui bahwasanya kalimat atau ucapan tadi dia memberikan faedah, ya, ketika dampak dari dia berbicara tadi, ya, ketika dia selesai bicaranya, orang yang mendengarkan faham akan ucapannya, ya. Ini dia, ketika dia dampak dari berhentinya dia berbicara, orang semua faham, maka itulah yang dinamakan mufid, ya, berfaedah. Seperti contohnya, ya, ja'al mudarrisu fil fasli, ya, telah datang seorang guru ke dalam kelas. Jelas nih kan, ya, ini sudah memberikan kalimat mufid. Orang tidak perlu lagi bertanya, telah datang guru, datang kemana, ya, tidak perlu lagi bertanya, sehingga orang sudah paham. Dan inilah yang disebut kalimatnya memiliki faedah, bermanfaat bagi orang yang dikhabarkan, ya. Telah datang maling, berarti apa? Siap siaga. Telah datang apa? Musang. Telah datang serigala, telah datang, berarti apa? Menyuruh kita siap siaga. Telah datang musuh, berarti menyuruh kita apa? Bersiap siaga, ya. Telah datang musuh di mana? Berarti di daerah situ kita harus siap siaga. Nah, adapun jika kalimat tadi, ya, tidak berfaedah, tidak memberikan manfaat, maka orang yang mendengarnya tadi, ya, akan bingung. Bahkan dia menunggu kalimat selanjutnya apa ini mau dibicarakan. Seperti contohnya di sini disebutkan idza hadarul ustadu. Ya. Jika telah datang ustaz, apa? Bingung orang. Jika telah datang ustaz, kata dia, idza hadarul ustaz atau idza jaal ustaz. Ketika datang ustaz, apa maksudnya? Kita belum diketahui. Apa maksudnya? Baru setelah itu ketika dia melanjutkan bicaranya, jika datang ustaz, maka para talib hendaknya berdiam. Ya. Maka para talib hendaknya masuk kelas. Maka para pelajar hendaknya berdiam, masuk kelas dan seterusnya. Ini baru bermanfaat. Ya. Jadi jangan memberikan ucapan kepada orang lain dengan ucapan yang masih membingungkan orang lain. Karena itu bukan ucapan ataupun kalam yang sempurna. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir sebutkan adalah al-wad'i. Ya, al-wad'i ini peletakannya, ya, dia hendaknya meletakkan huruf-hurufnya sesuai dengan peletakan bahasa Arab. Ya, peletakan bahasa Arab. Ya, bisa diambil dari syair-syair terdahulu, ya, sebelum datangnya Al-Quran. Kalau sudah datangnya Al-Quran, bisa diambil dari Al-Quran sumbernya, ataupun di sunnah sumbernya, ataupun ucapan-ucapan yang didengarkan oleh bangsa Arab aslinya loh. Bangsa Arab aslinya. Ya, misalnya ya, hadara. Ya, ini sudah jelas. Hadara, hadir ya. Telah hadir. Kemudian juga Muhammad. Ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Ini harus sesuai dengan peletakan yang diletakkan oleh bangsa Arab, oleh bahasa Arab. Ya. Tidak boleh ya diletakkan bahasa Arab tadi, ya, ucapan tadi sesuai dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya bahasa Indonesia misalnya. Kita mau bilang bola, ya. Ba kasih fathah, waw sukun, kemudian lam, bula. Ya, ini kalimat ini bukan peletakan bahasa Arab atau bahasa Inggris juga. Michael dan seterusnya, ya, yang ada Mikail, ya, dan seterusnya harus sesuai peletakan bahasa Arab. Yes. Kita ulangi, kalam tadi sempurna ketika dia memiliki empat syarat. Yang pertama apa? Lafad, ya, lafadnya intinya apa maksudnya? Suara, ya, dari huruf hijaiyah bisa dimulai dari alif sampai apa? Sampai ya, atau hamzah sampai ya. Kemudian yang kedua, hah? Yang kedua murakkab, harus tersusun minimal berapa kalimat? Dua kalimat, ya. Terus kemudian yang ketiga al-mufid. Mufid apa artinya? Memberikan faedah, ya. Harus berfaedah kalimat tadi. Kemudian yang keempat bil wad'i arabi, ya. Harus sesuai dengan peletakan Arab, ya. Bil wad'i ini artinya bil wad'i al-arabi, ya. Kemudian kita masuk paragraf berikutnya. Wa anwa'ul kalam, ya. Qala wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ya. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Dan kita ketahui. Nah, di sinilah kita akan mengetahui jenis dari kalimat atau kata-kata di dalam bahasa Arab. Ya. Jenis, ya, kalimat tadi dalam bahasa Arab tadi ada tiga. Ya. Yang pertama isim. Ya. Isim ini artinya kata benda. Ya. Isim ini artinya apa? kata benda. Yang kedua fi'il. Ya. Fi'il ini artinya kata kerja. Ya. Yang ketiga harfun. Ya. Harfun ini huruf. Atau bisa kita sebut juga kata bantu. Ya. Huruf kata bantu. Ja'a li ma'na. Ya. Yang dia akan disebutkan ya, maknanya. Ini matannya sebutkan dan maknanya. Hah? Di matan tidak ada kan? Makna, makna isim ada sebutan enggak? Di matan tidak ada kan? Sabar, sabar, sabar. Nah, langsung aja. Ya. Sekarang kita jelaskan sedikit aja. Ya. Isim itu adalah ya, apa saja yang menunjukkan kepada suatu penyebutan. Ya. Ini isim. Ya. Penyebutan. Antum mau menyebut apa? Itu isim namanya. Ya. Yang memiliki nama-nama itu namanya isim. Ya. Kalimat ya, yang menunjukkan kepada makna sendirinya ya, dia mempunyai arti sendirinya. Maksudnya apa? Dia sudah bisa disebut. Maksudnya sudah bisa disebut penyebutan namanya ya. Misalkan ini apa? Kunci. Bahasa Arabnya apa? Miftahun ya. Dia sudah punya makna sendiri. Kemudian apa? Ini buku atau kitab. Kitabun. Dia sudah punya makna sendirinya, ya, tanpa dibantu dengan benda-benda yang lain, ya, ataupun kalimat-kalimat yang lain. Sudah punya makna dengan sendirinya. Walam taqtarin bizaman. Nah, ini perbedaannya dengan fi'il nanti. Ya, perbedaannya dengan fi'il. Walam taqtarin bizaman. Akan tetapi, ya, isim ini dia tidak bersangkut paut dengan waktu. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan waktu. Ya. Isim ini. Nama isim ini, kata benda ini. Tidak ada sangkutnya dengan waktu. Ya. Berbeda dengan fi'il. Ya. Kalau fi'il, ya, dia kata yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya. Ya. Tetapi dia berkaitan dengan zaman. Ya. Zamannya bisa masa lampau. Atau masa lampau. Yang telah lalu. Bisa juga sekarang. Ya, sekarang ini. Terjadinya. Terjadinya pekerjaan tadi. Bisa juga akan datang. Terjadinya pekerjaan tadi. Makanya disebut kata kerja. Atau kata perbuatan. Ya. Atau kalau kita bisa bilang bahasanya siapa namanya? Hah? Kata kerja apa? Predikat, ya. Predikat, ya, kata kerja. Jadi fi'il, ya, ini yang dia ada kaitannya dengan zaman, ya. Kalau isim apa? Tidak ada kaitannya. Dia memiliki nama sendiri, ya. Seperti apa? Kalau fi'il, makan, minum, tidur. Ini terkaitan dengan zaman, ya. Makan. Saya makan tadi. Nah, bisa ada sebutnya. Saya makan tadi pagi, saya makan tadi sore. Ya, saya makan sebelumnya, saya makan sudahnya dan seterusnya, pasti nanti ada kaitannya dengan zamannya. Ya, atau saya sebutnya, saya telah makan, saya sekarang sedang makan, saya sudah makan. Nanti ada penyebutannya, ya. Ada penyebutan di dalam fi'il itu sendiri. Makanya fi'il tadi ketika dia telah atau sudah makan, ini namanya apa? Fi'il. Fi'il madhi. Ya. Ketika dia terjadinya sekarang atau akan datang, ini namanya fi'il. Fi'il mudhari. Terjadinya perbuatan akan dilakukan ya, setelah adanya perintah, maka namanya apa? Fi'il amar. Maka fi'il terbagi tiga ya. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amar ya. Fi'il madi ini terjadinya sesudah ya, sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari, fi'il madi sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari sedang atau akan terjadi. Kalau fi'il amr ini apa? Yang dia diminta untuk melakukan setelah perintah tadi. Ya. Ya, subhanallah ya. Inilah keutamaan bahasa Arab, ya. Kata kerja saja mereka punya tiga, predikat saja mereka punya tiga. Kalau kita apa? Tidak ada pembagian, ya. Inilah keutamaan bahasa Arab. Adapun harf, ya. Huruf ini atau kata bantu ini, dia ini asal hukumnya tidak memiliki makna, ya, tidak punya makna, ya. Bisa berubah-ubah maknanya nantinya, ya. Tidak, maknanya tidak tetap. Ya. Dia kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Dia sebuah kata yang dia akan mempunyai makna dengan bantuan selainnya. Ya, misalnya sebutkan sini dhahabtu minal baiti. Ya. Dhahabtu minal baiti. Apa artinya di sini? Aku telah pergi dari rumah, ya. Nah, di sini dikatakan min itu artinya dari. Ya. Min itu darinya dari, ya. Misalnya al insanu minal hayawan. Apa artinya hayawan di sini? Minal hayawan di sini. Manusia ini termasuk dari apa? Termasuk gitu di sini, termasuk hewan-hewan, ya. Ya. Jadi tergantung konteks kalimat yang menggandengkan huruf tadi. Dipahami ya? Itu perbedaannya dengan yang lainnya. Kalau isim punya makna sendiri, fi'il punya makna sendiri. Sedangkan huruf ini tidak punya makna sendiri kecuali digandengkan dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita baca penentuannya gini. Nah, ini nanti penentuannya. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafat wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Ya. Adapun isim, ini ciri-ciri isim ya. Isim itu dikenal atau diketahui dengan alamat-alamatnya ini. Yang pertama dia khafat, ya. Artinya khafat ini di kasrah. Yang kedua isim ini ditanwin, ya. Tidak ada akhir huruf selain isim, ya, kecuali bisa dikasrah dan ditanwin, ya, kecuali nanti ada huruf-huruf atau isim-isim yang lainnya, ya. Dia bisa dikasrah dan ditanwin. Sedangkan fi'il dan huruf ini sama sekali selama-lamanya tidak bisa akhirannya dikasrah dan juga akhirannya ditanwin. Ini perbedaannya. Kemudian masuknya alif wal lam. Alif wal lam maksudnya al, ya. Dukhuli alif wal lam maksudnya al, ya. Semua isim, ya, bisa dimasuki alif wal lam kecuali huruf dan fi'il, ya. Tidak bisa dimasuki alif wal lam. Kemudian huruf-huruf khafat, ya. Huruf-huruf khafat, ya. Semua isim bisa dimasuki huruf jar, ya. Contohnya dia itu seperti min, artinya dari, ya. Ila, artinya ke atau kepada. An, bisa juga dari juga. Ala, di atas. Wafi, warubba, walba. Fi, di dalam. Warubba, kadang-kadang atau boleh jadi. Walba, ba ini bisa. Ba, harf sumpah, ya. Bisa juga ba, artinya dengan. Walkaf, artinya sama atau semisal. Wallam artinya untuk atau kepemilikan. Wa huruful qasam, dan huruf-huruf qasam ia seperti al-waw, ba dan ta. Ya, huruf qasam ini huruf sumpah. Ya, wallahi, wabillahi, watallahi. Ya, ini tidak kita panjang lebarkan ya, karena waktu kita sudah habis. Ya, intinya antum nanti mencoba ya, mencari isim. Ya, salah satunya dengan cara memasukkan kasrah. Ya, kalau boleh dia di kasrah, ya, berarti itu isim. Kalau tidak boleh, ya, tidak bisa dia di kasrah, berarti ini perkiraan saja loh. Perkiraan ini bisa jadi huruf, bisa jadi fi'il. Ya, nanti kita bahas ada juga isim yang tidak bisa di kasrah. Dan juga di tanwin, masukkan tanwin. Kemudian masukkan alif wa lam. Kemudian masukkan huruf-huruf dari huruf khafat. Ya. Antum mencarinya di Al-Quran dan juga cari di As-Sunnah. Lihat saja. Ketika di kasrah, nah ini bisa antum tebak dahulu. Ini ciri-ciri isim. Ketika di fathah, ketika di tanwin masuk alif wa lam dan masuknya huruf khafat, mas huruf-huruf jar dan huruf-huruf qasam, berarti apa? Itu ciri-ciri isim ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.